Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul hadiya asyara. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau memasuki hadis arba'in yang ke-11. Anil Hasan ibn Aliyin ya radhiyallahu anhuma, ya, dari Hasan Al-Hasan bin Ali, ya Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau, yaitu Hasan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu merupakan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Qala ya Al-Hasan, beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahun Nasa'iyyu wa Tirmidziyyu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Dan waqala hasanun sahihun. Ya, dan At-Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Asy-syarhu, penjelasannya. Hadzal haditsu kharrajahul Imam Ahmad. Ya, hadis ini ya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Wat-Tirmidziyyu wan-Nasa'iyyu. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahih beliau. Wal Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Wa 'inda At-Tirmidzi wa ghairihi ziyadatun fi hadzal hadits. Ya, akan tetapi dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga selain beliau itu terdapat tambahan dalam hadis ini. Wahia, yaitu fa innas sidqa tumaninatun. Maka sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada ketenangan hati. Wa innal kadziba ribatun. Dan sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada keraguan. Walafdhu Ibnu Hibban, dan lafaz yang ada pada riwayat Ibnu Hibban, fa innal khaira tumaninatun. Maka sesungguhnya kebaikan itu membawa ketenangan hati. Wa innasyarra ribatun. Ya, dan sesungguhnya keburukan itu membawa kepada keraguan. Wa ma'na hadzal haditsi yarji'u ila al-wuqufi 'inda asy-syubuhati wa ittiqaiha. Ya. Yarji'u ila al-wuqufi 'inda asy-syubuhati wa ittiqaiha. Dan makna yang ada pada hadis ini, yang terkandung pada hadis ini, itu kembali kepada ya anjuran untuk menjauhi syubhat, ya, atau tidak mendekati, atau hadis ini itu kembali kepada ya diam atau tidak mendekati perkara syubhat. Wattiqaiha, dan juga menjauhinya. Ya, artinya kita tidak mendekat, ya bahkan menjauhinya. Fa innal halalal mahdha la yahsulu lil mu'mini minhu raibun. Ya. Fa innal halalal mahdha la yahsulu lil mu'mini minhu raibun. Ya, maka sesungguhnya sesuatu yang kehalalannya itu murni itu tidak akan menghasilkan keraguan ya atau kegelisahan di seorang yang beriman atau di hati seorang yang beriman. Warroibu, yang dimaksud dengan arroibu di sini bimakna, ya maknanya adalah al-qalaqi walittirabi, yaitu makna arroibu di sini itu adalah ya keraguan dan juga kegelisahan, ya kegundahan. Bal taskunu ilaihin nafsu, ya. Ya, bahkan hal yang murni halal tadi itu akan membuat ya jiwa itu tenang. Wa yatma'innu bihil qalbu. Ya, dan hal yang murni halal tadi itu dapat menenteramkan hati. Wa ammal mushtabihatu, ya akan tetapi perkara-perkara yang syubhat, fayahsulu biha lil qulubi al-qalaqu walittirabul mujibu lisyakki. Ya. Maka ya perkara-perkara yang syubhat itu akan menghasilkan bagi hati atau menyebabkan hati itu menjadi ya ragu-ragu, ya kemudian juga gelisah, bimbang, ya akhirnya yang semua itu akan menghasilkan keragu-raguan. Ya. Qala al-Fudailu, ya al-Fudail, ya rahimahullah, beliau berkata, yaz'umun nasu annal wara'a syadidun. Ya. Ya, banyak orang yang menyangka bahwa bersikap wara' itu merupakan perkara yang sulit. Ya, wara' di sini berarti meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Ya, bisa jadi perkara syubhat atau perkara mubah yang tidak penting. Wa ma warada 'alayya amrani illa akhadhtu bi ashaddihima. Namun tidaklah aku dihadapkan dengan dua perkara, ya. Illa akhadhtu bi ashaddihima, melainkan aku akan mengambil yang paling berat di antara keduanya. Fada' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya. Maka tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, ya, kemudian ya ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya, wa qala Hassan ibn Abi Sinan. Ya. Dan berkata Hasan bin Abi Sinan, ya beliau berkata, "Ma syai'un ahwana minal wara'i." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mudah daripada bersikap wara'. Idza rabaka syai'un fada'hu. Ya, bersikap wara' itu jika ada suatu perkara yang membuatmu ragu, maka tinggalkanlah. Ya, itu perkataan para ulama. Wa hadza innama yashulu 'ala mithli Hassan. Ya, namun ya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, sesungguhnya ini hanya terasa mudah bagi orang-orang yang semisal dengan Hassan. Ya, artinya Ibnu Rajab Al-Hambali pun berpendapat ini perkara yang sulit. Ya, ada suatu yang ragu, kemudian kita tinggalkan. Ya, kata Hasan itu mudah. Ya, sementara Ibnu Rajab mengatakan tidak. Ya, itu hanya mudah untuk orang semisal Hasan, apalagi kita. Waqala Hisyamu benu Hasan. Ya, kemudian Hisyam bin Hasan, ya rahimahullah, beliau berkata, taraka Muhammadu bin Sirina arba'ina alfan. Ya. Muhammad bin Sirin ya rahimahullah, beliau itu meninggalkan 40.000 perkara. Fima la tarawna bihil yauma ba'san. Ya. Ya, di mana 40.000 perkara tersebut itu ya, kalian itu hari ini melihatnya itu sesuatu yang tidak mengapa. Artinya sesuatu yang mubah. Ya, padahal zamannya Hisham bin Hasan itu ya sudah terdahulu. Ada 40.000 perkara yang pada hari itu dianggap tidak mengapa, namun ternyata Muhammad bin Sirin itu meninggalkannya. Ya, itu menunjukkan betapa waroknya beliau. Wa tanazzaha Yazid bin Zuraiin an 500 alfin min mirathi abihi falam ya'khudhu. Ya. Dan ya Yazid bin Zurai, ya Yazid bin Zurai rahimahullahu taala, ya beliau itu meninggalkan ya dari 500 alfin. Ya. Meninggalkan 500.000 dari warisan ayahnya dan tidak mengambilnya. Ya, jadi ada 500.000 yang mungkin pada satuannya wallahu a'lam apa satuan, tapi itu pasti jumlah yang besar. Dari warisan ayahnya namun beliau tidak mengambilnya, Yazid bin Zurai. Mengapa? Wa kana abuhu yalil a'mala lis-salatini. Karena dahulu ayahnya itu ya bekerja kepada para penguasa. Ya wa kana Yazidu ya'malul khusa. Ya dan Yazid itu dahulu itu memilih melakukan pekerjaan yang ya kecil saja. Wa yataqawwatu minhu. Ya dan beliau mendapatkan ya nafkah dari pekerjaan kecil tersebut ila an mata, ya sampai beliau wafat, artinya sama sekali tidak mengambil warisan sebanyak 500.000 dari ayahnya. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, ya dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat an aklis saydil atau annaha su'ilat an aklis saydi lil muhrimi. Ya Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang hukum memakan daging buruan bagi orang yang sedang berihram. Ya, Aisyah beliau radhiyallahu anha ditanya. Faqalat, maka beliau menjawab, innama hiya ayyamun qalailu. Ya innama hiya ayyamun qalailu. Sesungguhnya masa berihram itu hanya waktu yang singkat saja, ya ayyamun qalailu. Fama rabaka fada'hu. Ya maka apa-apa saja yang meragukan, ya kalau kamu ragu boleh enggak sih makan, boleh tidak, apakah boleh atau tidak makan binatang buruan. Hari ihram itu hanya singkat, ya. Maka tinggalkan saja apa yang meragukanmu. Wa qad yustadallu bihadza ala anna al-khuruj min ikhtilafil ulama'i afdalu. Ya hal ini itu menunjukkan ya bahwa keluar dari perselisihan pendapat para ulama itu lebih utama. Ya, jadi jika ulama berbeda pendapat, ya maka keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama. Li'annahu ab'adu 'anis syubhati. Karena yaitu lebih jauh dari syubhat. Walakinnal muhaqqiqina minal ulama'i min ashabina wa ghairihim 'ala anna hadza laisa 'ala itlaqihi. Ya akan tetapi ya para ulama ya yang mengkaji mengenai perkara yang mungkin fikih yang diperselisihkan pendapatnya min ashabina wa ghairihim, ya bisa jadi yang dimaksud adalah ulama-ulama yang sezaman dengan Ibnu Rajab Al-Hambali dan selainnya, atau ulama-ulama madhab Hambali dan juga yang selainnya, bahwa meninggalkan atau keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdol, itu bukan perkara yang mutlak. Fa inna min masa ililikhtilafi ma thabata fihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama rukhsatun laisa laha ma'aridu. Ya, karena ya sesungguhnya terdapat perkara yang diperselisihkan ya oleh para ulama, ya dalam hal tersebut terdapat keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan laisa laha ma'aridu, ya, dan tidak ada sanggahan-sanggahannya. Fattiba'u tilkar rukhsati aula min ijtinabiha. Ya, dan atau maka mengambil keringanan atau rukhsah tersebut itu lebih utama daripada meninggalkannya. Wa illam takun tilkar rukhsatu balagat ba'dal ulama'i, ya akan tetapi atau bisa jadi rukhsah tersebut itu telah sampai kepada sebagian ulama. Famtana'a minha lidzalika, ya akan tetapi ya karena rukhsah tersebut belum sampai kepada sebagian ulama, maka para ulama tersebut itu melarang ya hal tersebut. Ya. Jadi intinya ya perkara fikih itu luas. Ya hukum asalnya mungkin lebih baik keluar dari perselisihan ulama, ya kan, tetapi itu bukan sesuatu yang mutlak. Ya bisa saja memang ada rukhsah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebagian ulama tidak mengetahui hal tersebut. Wa hahuna amrun yanbaghit tafattunu lahu. Ya di sini ada perkara-perkara yang semestinya dipahami. Wa huwa yaitu annat tadqiqu fit tawaqqufi anish syubuhati innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Ya. Annat tadqiqu fit tawaqqufi anish syubuhati innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Yaitu ya at-tadqiq, ya teliti dalam ya menghindari perkara syubhat, ya itu sebetulnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang istiqomah dalam seluruh keadaannya. Wa tashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara'i. Ya, dan hal tersebut ya teliti dalam menghindari perkara syubhat itu juga diperuntukkan bagi orang-orang yang ya kebanyakan perbuatannya itu dihiasi dengan ketakwaan dan sikap wara'. Fa amma man yaqa'u fi intihakil muharramati dhahirati, ya adapun orang yang ya memang terjerumus dalam perbuatan haram secara terang-terangan. Thumma yuridu an yatawarra'a an syai'in min taqa'iqis syubahi. Ya, kemudian dia ingin ya berlepas diri atau bersikap warok dalam perkara syubhat ya secara rinci. Fa innahu la yuhtamalu lahu dzalika. Ya. Maka hal tersebut itu tidak dianggap baginya. Bal yungkaru alaihi. Ya, bahkan hal tersebut perlu diingkari. Kama qala ibn Umar liman sa'alahu an ya damil ba'udi. Ya. Qala ibn Umar liman sa'alahu an damil ba'udi min ahlil iraqi. Ya, sebagaimana ya jawaban Ibnu Umar terhadap seseorang dari penduduk Irak yang bertanya tentang darah nyamuk. Ya. yas'aluni 'an damil ba'udi. Ya. Mereka bertanya kepadaku, kita lihat catatan kaki yas'aluni. Kada yas'aluni wa fil asli a'ni sahihil Bukhari yas'aluna. Ya, atau ya mutakallimnya mungkin dihapus, wallahu a'lam. Ya. Kada yas'aluni wa fil asli, dalam aslinya pada sahih Bukhari itu yas'aluna, ya tanpa maf'ul, atau ada penghapusan ya mutakallim. Ini perlu dicek kembali. Akhrajahul Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Atau mungkin yas'aluna, mereka bertanya. An damil ba'udi, ya tentang darah nyamuk. Wa qad qatalul Husaina. Ya, sedangkan mereka telah membunuh Al-Husain. Wa sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma raihanataya minat dunya. Ya, huma raihanataya. Ya, wa sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan saya yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, huma raihanataya minat dunya, bahwa Al-Hasan dan Al-Husain ya radhiyallahu anhuma adalah ya dua orang kesayanganku di dunia. Kembali ke catatan kaki. Oh, ini akhrajahul Bukhari. Inilah yang hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya wa sa'ala rajulun ya Bishr bin al-Harithi, atau Bashar, atau Bishr. Wa sa'ala rajulun Bishr bin al-Harithi. Ya, seorang laki-laki bertanya kepada Bishr bin al-Harith rahimahullahu, an rajulin lahu zaujatun. Ya, bertanya tentang seseorang yang memiliki istri. Wa ummuhu ta'muruhu bitolaqiha. Dan ibunya itu menyuruh supaya laki-laki tersebut ya menceraikan istrinya tersebut. Faqala, maka Bishr bin al-Harith beliau menjawab, in kana yabarru ummuhu fi kulli syai'in walam ya baqa min barriha illa talaqu zaujatihi falyaf'al. Ya, jika ya orang tersebut itu selalu berbakti kepada ibunya dalam segala hal, ya fi kulli syai'in, dan tidak ada hal lain yang tersisa ya dari perbuatan berbakti tersebut melainkan ya menceraikan istrinya tersebut, ya berarti selain menceraikan istrinya itu semua perbuatan bakti sudah dilakukan, hanya tersisa itu saja. Falyaf'al, maka laki-laki tersebut hendaknya menceraikannya. Wa in kana yabarruha bitalaqi zaujatihi. Ya, namun jika ia berbakti kepada ibunya dengan mentalak istrinya. Tsumma yaqumu ba'da dzalika ila ummihi fayadribuha. Ya. Namun setelah menceraikan istrinya, ya, maka orang tersebut malah justru memukul ibunya. Ya, mungkin karena marah. Ya, baik, saya ceraikan. Namun setelah itu marah, malah memukul ibunya. Fala yaf'al, maka ya, janganlah orang tersebut menceraikan istrinya. Wasu'ilal imamu Ahmadu. Dan Imam Ahmad beliau ditanya, an rajulin yashtari baqlan. Ya, mengenai orang yang memberi sayur. Wa yashtaritul khusata. Ya. Dan dia mensyaratkan untuk al-khusah, yang mendapatkan ya al-khusah. Apa itu? Wa hiyallati turbatu biha khuzmatul baqli. Ya, yaitu ya sesuatu yang digunakan untuk ya mengikat sayuran tersebut. Ya, artinya mencaratkan talinya itu juga. Faqala Ahmadu, maka Ahmad rahimahullah beliau berkata, Aishin hadihil masaila. Ya. Untuk apa mengajukan pertanyaan ini? Qila lahu, innahu Ibrahimu bin Abi Nuaimin. Ya. Laki-laki tersebut adalah Ibrahim bin Abi Nuaim. Faqala Ahmadu, maka Ahmad beliau menjawab, In kana Ibrahim bin Abi Nuaimin fa na'am. Hada yushbihu dhaka. Ya. Jika ia memang Ibrahim bin Abu Nuaim, ya maka benar. Ya. Dia itu memang orangnya seperti itu. Wa innama angkaru Ahmadu hadihil masaila mimman la tushbihu halahu. Ya. Beliau yaitu Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mengingkari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, jika ya ditanyakan oleh orang yang kesehariannya tidak warok. Ya, tidak warok. Wa amma ahlu tadqiqi fil waro'i, adapun orang yang memang waro', ya secara rinci, ya secara teliti, fayushbihu halahum hada. Ya, maka keadaan mereka memang seperti ini. Ya, jadi, kita beli sayur. Ya, kita beli sayur. Ya, kalau orang yang tidak waro', ya segala plester tali yang ada di situ ya biasa saja. Namun untuk orang yang warok, ya, tali yang ada di sayur tersebut pun dipermasalahkan, ya karena ya itu tidak masuk dalam akad pembelian sayur, misalnya seperti itu. Ya, wa qad kana al-imamu Ahmadun nafsuhu yasta'malu fi nafsihi hadzal wara'ah. Ya. Dan Al-Imam Ahmad, ya beliau sendiri itu memang menerapkan atau memang bersikap wara' seperti ini. Fa innahu amara man yashtari lahu samnan faja'a bihi 'ala waraqatin. Ya, sesungguhnya Al-Imam Ahmad itu beliau memerintahkan seseorang untuk membeli mentega. Ya, dan orang tersebut itu membawa menteganya dalam dibungkus ya kertas atau daun. Ya, yang disuruh itu beli, tolong belikan saya mentega. Menteganya dibungkus kertas atau daun. Fa amara bi raddil waraqati ilal bai'i. Ya, maka beliau ya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, saking waraknya beliau, ya takut kalau kertas atau daun tersebut ya bukan haknya. Maka beliau memerintahkan ya seseorang tadi untuk mengembalikan bungkusnya tersebut kepada pembelinya. Ya subhanallah. Wa kana Ahmadu la yastamittu min mahabiri ashabihi. Dan Al-Imam Ahmad ya rahimahullahu taala itu tidak pernah menggunakan tinta para muridnya. Ya, mungkin kalau kita ya biasa saja pakai pulpen orang lain ya, tapi beliau saking waroknya tidak mau menggunakannya. Wa innama yukhriju ma'ahu mahbaratun yastamittu minha. Ya. Dan beliau itu hanya menggunakan tinta yang beliau bawa sendiri. Wasta'dhanahu rajulun an yaktuba bin mahbaratihi. Ada seseorang yang meminta izin kepada beliau untuk menggunakan tintanya. Ya, untuk menulis. Ya, ada seorang laki-laki meminta izin kepada beliau untuk menulis menggunakan tinta Al-Imam Ahmad. Faqala lahu, maka Al-Imam Ahmad menjawab, "Uktub. Hadza wara'un mudzlimun." Ya, tulislah. Ya. ini adalah sikap waroknya orang yang zolim. Ya. Ya, maksud beliau ya menggunakan barang orang lain itu zolim ya. Tapi karena sudah meminta izin, yaitu untuk ukuran orang zolim itu sudah bersikap warok. Wasta'dhanahu akharu. Ya. Kemudian ada orang lain yang meminta izin untuk menggunakan tinta beliau. Fatabassama. Ya, maka beliau tersenyum. Ya. Waqala, dan beliau berkata, lam yabluq wara'i wala wara'uka hadha. Ya. Sifat atau warokku dan juga sikap warokmu itu belum mencapai hal ini. Ya. Wa hadza qalahu ala wajhit tawadhu'i. Ya, beliau mengatakan demikian itu untuk ya bersikap tawadhu'. Wa illa fa huwa kana fi nafsihi yasta'malu hadzal wara'ah. Ya. Padahal ya beliau itu sebenarnya itu sudah mencapai tahapan warok ini. Ya, artinya hanya menggunakan apa yang beliau miliki. Wa kana yungkiruhu ala man lam yasil ila hadzal maqami. Ya, hanya saja beliau itu mengingkari atau beliau tidak suka jika orang tersebut itu bersikap demikian padahal orang itu belum sampai tingkatan warok. Ya. Bal yatasamahu fil makruhatiz zahirati. Ya, bahkan beliau bersikap lembut pada sebagian perbuatan-perbuatan yang makruh. Ya, yatasamahu fil makruhatiz zahirati. Wa yuqaddimu 'ala syubuhati min ghairi tawaqqufin. Ya, bahkan beliau ya terkadang itu memperbolehkan beberapa perkara yang berbau syubhat. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.